bahagia. Alangkah nikmatnya dunia ku rasa saat ini, saat ini, karena malam ini malam bahagia. Oh dunia, ku rasa bagaikan di surga. Ku dipeluknya, ku diciumnya, aduhai sungguh nikmatnya. Tercapailah segala gelora di jiwa ini, tercapailah segala gelora di jiwa ini. Angan-anganku melayang, layang tinggi bagaikan di alam khayalan, mimpi-impian indah. Alangkah nikmatnya dunia pertamaku mengenal akan arti surga dunia. Ku dipeluknya, ku diciumnya, aduhai sungguh nikmatnya. Tercapailah segala gelora di jiwa ini, tercapailah segala gelora di jiwa ini. Angan-anganku melayang, layang tinggi bagaikan di alam khayalan, mimpi-impian indah. Alangkah nikmatnya dunia detik ini, detik ini, karena malam ini malam pertamaku mengenal akan arti surga dunia.